warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'i khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang patut kita syukuri karena di pagi hari ini Allah tetapkan iman kita, wabil khusus di waktu yang Allah bersumpah dengan waktu itu dengan redaksi yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran Allah bersumpah secara khusus ada wal fajri dan ada was subhi, dua-duanya adalah waktu Allah yang muliakan, dan sebelumnya Allah dahului dengan waktu sahur yang juga Allah angkat derajat orang-orang yang dekat dengan itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Kita akan melanjutkan halaqah kita pada kesempatan kali ini, yaitu ayat 146 dan nanti insya Allah kita akhiri 153. Di halaqah yang ke-23 ini masih ada kaitannya dengan tahwilul kiblah, perpindahan arah kiblat bagi umat Islam setelah 16 bulan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap as-sakhrah di Masjidil Aqsa di Palestina. Dan nanti kita akan lanjutkan kenapa mereka bisa begitu dengki, kemudian apa yang harus kita lakukan, dan ini masih ada lanjutannya dengan uslub talqin yang tempo hari kita pelajari bersama. Kalau persiapan menghadapi orang-orang yang Yahudi atau orang-orang Bani Israel secara umum, yaitu kalau kita sebut Bani Israel itu artinya include dua ya, Yahudi dan Nasrani, itu ada uslub talqin, qul dan qulu ya, katakan Muhammad kepada pimpinan, dan qulu itu langsung Allah mengkhitab masing-masing kita. Nah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang diberikan kitab, di sini atainahum ya, nanti insyaallah saya akan sedikit menjelaskan apa perbedaan ketika Allah menggunakan kata-kata nahnu, kami, atau dalam bahasa kita itu seolah-olah ada dua kemungkinan. Kami ini untuk nunul adhamah dalam bahasa Arab, untuk memuliakan yang membicarakan, bahwa ini adalah orang penting yang berbicara. Atau na itu di situ ada keterlibatan orang lain. Nanti kita bahas ketika sudah sampai apa perbedaan saya atau aku dengan kami. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang-orang yang diberikan Alkitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi selain Bani Israel, istilah yang dipakai di dalam Al-Quran itu Utul Kitab atau Ahlul Kitab. Nah ini sekarang ada yang baru, Alladzina atainahumul kitab. Jadi Allah sudah mengkonfirmasi betul-betul bahwa Alkitab itu sampai ke mereka. Dan ditambah lagi ya'rifunahu, mereka tahu dan terus tahu, bukan tahu kemudian rufa. Allah tidak mengatakan Alladzina atainahumul kitaba arafu. Kalau arafu itu sudah tahu, kemudian bisa jadi lupa. Tapi di sini yang Allah pakai adalah continuous. Continuous, jadi terus. Yang diberikan Allah Alkitab, Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka tahu dan terus tahu, tidak mungkin lupa. Kama ya'rifuna abna'ahum, bagaimana, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Di antara kita, ya kecuali bapak yang tidak bertanggung jawab, saya kira, yang tidak tahu anaknya. Sebanyak apapun anak kita, 15, 16, 17, sampai 20, 30, ya paling banter itu lupa. Tapi dia tahu bahwa itu adalah anaknya. Ya, meskilah kalau dia tidak tahu, itu adalah anak dia. Nah, pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad itu melebihi pengetahuan seorang ayah kepada anaknya. Atau sama, di sini bahasanya ka, itu berarti sama. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sebagian dari mereka layaktumun al-haqq wa hum ya'lam. Kenapa Allah katakan fariq? Karena ternyata tidak semua dari mereka itu menyembunyikan kebenaran. Tapi yang menarik bahwa kenapa Allah tidak mengatakan wa inna minhum langsung, tapi Allah justru katakan wa inna fariqan. Fariqan di sini ada beda dengan ta'ifah, tapi hampir sama. Fariqan itu berarti mereka menyusun kekuatan, dan itu yang terlihat. Allah tidak membicarakan apakah mereka sedikit, apakah mereka banyak, tapi nanti yang terjadi banyak, nanti di ayat surah Ali Imran dikasih tahu. Ternyata ahli kitab itu kebanyakan tidak beriman, yang beriman sedikit. Tapi kata Fariq di sini, mereka sedikit atau banyak, Fariq itu, kalau dalam arti letter club ya, atau kelompok, tapi Fariq itu menghadirkan ancaman, kekuatan yang bisa menggerakkan sebaliknya. Jadi wa inna fariqan minhum, itu mereka kalaupun satu orang itu akan berusaha mencari kawannya supaya terbentuk satu kelompok. Jadi mereka bukan hanya masalah orang per orang. Misalkan saya tahu alamat si A, dikasih tahu, oh, saya nggak akan ngasih tahu. Tapi dia akan mengajak, jangan percaya, jangan percaya. Jadi orang-orang yang tahu itu sesama mereka, mungkin ada 100, 200 dan sebagainya, itu mereka bersekongkol untuk sama-sama pura-pura tidak tahu, padahal aslinya mereka tahu. Nah, maka pesan Allah kepada Nabi Muhammad, al-haqqu min rabbik, sesungguhnya kebenaran itu, kebenaran adalah dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Ini yang menarik. Kenapa Allah sampai keluarkan ayat ini? Kebenaran itu dari Allah, fala takunanna minal mumtarin, dan jangan pernah ragu. Itu sama halnya kata-kata firman Allah dalam berbagai surat, di antaranya surat Al-Anfal, wa aslihu data bainikum wa atiullaha rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi kalian taat kepada Allah jika kalian beriman. Itu bukan berarti sahabat itu diragukan keimanannya, tetapi ini menunjukkan perhatian Allah kepada sahabat. Itu sama gini, kalau kamu itu seorang bapak kepada anaknya, kalau kamu seorang mahasiswa, harusnya itu bisa membuat ini. Eh, ternyata anaknya nggak bisa. Bukan berarti status mahasiswanya hilang, bukan. Itu untuk mendorong, membuktikan bahwa dia itu mahasiswa. Maka ketika Allah mengatakan fala takunanna minal mumtirin, mumtarin, sesungguhnya Allah memberikan penghormatan, memberikan inayah, perhatian, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sama sekali tidak pernah ragu. Walikulli wujhatun huwa muwalliha. Ini dilanjutkan pembicaraan kemarin. Maka dimanapun arah yang kita tuju menghadap itu, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ini hubungannya antara kita menghadap kiblat, dan ini juga Imam Syafi'i menjadikan dalil bahwa sholat itu sebaiknya di awal waktu. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah justru bukan di ta'khir ya, agak diberi waktu. Karena perbedaan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i telat masih bisa ada jamaah masbuk, ada imam masbuk. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, begitu selesai jamaah utama, tidak ada lagi jamaah masbuk. Jadi yang sholat sendiri-sendiri. Nah, ini diantara masalah fikih ya, nanti kita bisa bahas yang lainnya. Kata-kata fastabiqul khairat juga di dalam Al-Quran yang menarik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Semua anjuran kebaikan, semua perintah kebaikan di dalam Al-Quran itu selalu dengan kata-kata bersegera atau berlomba-lomba. Tidak ada istilah berbuat baik ya kalau sempat, berbuat baik ya santai saja, berbuat baik gak usah ngoyo, gak ada. Tapi fastabiqul khairat itu mengindikasikan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena tujuan akhir kita itu seperti yang doa yang dibaca oleh Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ya Allah, jadikan kami pemimpin orang-orang yang baik, orang bertakwa. Jadi yang terbaik di antara yang baik itu, bukan yang terbaik di antara yang buruk, bukan. Maka fastabiqul khairat itu semangatnya adalah semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Al-Fakir berikan padanannya ya, dalam surat Ali Imran ada wasari'u, bersegeralah. Nanti di ayat lain ada fafirru ilallah. Fafirru ilallah itu berlari, enggak ada, bukan berjalan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi falyatanafasil mutanafisun itu berlomba-lomba juga. Tanafus itu bersaing. Tapi di dalam masalah akhirat, di dalam masalah kebaikan. Nah, ini al-khairat meskipun pakai alif lam, tapi kebaikan di sini dimulainya dari sholat, karena pembicaraannya sholat. Maka berlomba-lomba itu di antara para imam ada yang menjadikan dalil. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-itharu fil ibadah makruh. Itsar dalam ibadah makruh hukumnya. Misalkan ada kesempatan kita masuk di saf pertama, kita persilakan orang lain, itu makruh hukumnya. Fastabiqul khairat, ada saf pertama, kita maju. Karena ini masalah ibadah. Maka kalau kita saf pertama kosong, kita harus maju bersegera, tapi bukan rebutan ya. Beda dengan rebutan. Maka al-itharu fil ibadah makruhun. Makruh, bukan enggak boleh, makruh. Kalau kita ada sempat di saf pertama, kita yang maju. Maka ini bentuk di antara istidlal, meskipun secara tidak langsung itu seperti itu. Jadi kalau kita sholat ada saf pertama, jangan mempersilahkan orang lain, itu pahala kita, masuk kita di sana. Sama dengan hari Jumat, harusnya di hari Jumat itu, hari ini ya, di saf pertama kita dulu penuhi, kecuali ya tentunya yang sudah tahu ya, ini tempatnya khatib, tempatnya imam, tempatnya panitia untuk umuman. Tapi di luar itu kita lihat kenapa saf pertama itu lubang-lubang, harusnya kita yang maju karena fastabiqul khairat itu. Nah, semangat ini yang sementara ini belum difahami oleh sebagian umat Islam kita, terutama di sini. Nah, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kita berada di dunia ini, mau jadi orang Indonesia, mau jadi orang Jakarta, mau jadi orang mana saja, ya'ti bikumullah. Allah akan mendatangkan kalian. Di hari kiamat itu, ketika Allah bersumpah, wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa itu dipertemukan kembali dengan raganya, dikumpulkan. Atau wa idzal qubur bu'thirat, ketika kuburan dibongkar. Nanti kan orang bertanya, lah kalau orang yang mati enggak punya kuburan? Bukan itu. Itu adalah simbol saja. Sesungguhnya hari kiamat itu yang mengerikan, bukan hancurnya dunia. Bukan ketika gunung-gunung diterbangkan, itu ngeri, serem, betul. Tetapi sesungguhnya yang paling menyeramkan dan mengerikan itu ketika wa idzan nufusu zuwijat. Ketika dikatakan di sini, ya tibikumullah, itu yang paling mengerikan. Ketika seseorang dibangkitkan kembali. Makanya kenapa disebut hari akhir itu namanya macam-macam. Tetapi kenapa identiknya selalu disebut dengan hari kiamat? Karena hari kiamat itu qiyam dari kubur, bangkit dari kubur. Dan itu yang paling mengerikan. Karena begitu bangkit, kita akan ingat dosa-dosa kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Nah, ini bentuk dari sebenarnya ancaman secara tidak langsung. Tetapi kenapa ditujukan kepada umat Islam? Karena di sini khitabnya adalah aynama takunu antum ayyuhal mu'minun ya'tibikumullahu jami'a, dan setelah fastabiqul khairat. Itu artinya bahwa orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan dan dipadu dengan sebelumnya perintah tidak boleh ragu, itu kalau seandainya kita yakin motivasi kita akan diberikan Allah. Makanya bahasanya ya'tibikum. Ya tibikum itu bukan hanya ada di dalam ayat Quran itu al-hasyr ya, dikumpulkan. Ada macam-macam ya, tapi ya tibikum itu ada kesan kita didatangkan. Karena kan beda dengan yang Allah mendatangi kita langsung dalam surat Al-Fajr itu ya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Itu kesannya kesan yang mengancam. Allah datang di hari kiamat meninspeksi langsung, menata barisan malaikat sofan sofa. Itu kan orang belum diadili dia udah gemetaran. Dilihat di situ Allah yang bariskan itu malaikat azab. Malaikat azab pun dia berpleton-pleton, ada tukang khusus azab riba, ada yang azab ini, ada yang azab ini. Lalu sebelah sana ada Allah bariskan orang yang menerima, orang-orang yang suka puasa, suka sedekah, jujur, yang sederhana, atau orang kaya yang dermawan dan sebagainya. Jadi ini memberikan kesan Allah sangat menyayangi kita. Aina ma takunu ya'tibikumullah. Meskipun ini ayat ancaman, tetapi kata-kata al-ida, kata-kata al-idyan itu memberikan kesan kita didatangkan semuanya utuh dan bulat. jiwa dan raga plus amal-amal kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini masih hubungannya kemarin dan nanti diulang pada ayat 150, diulang dua kali ya. Kapan saja, di mana saja kita keluar, keluar dari rumah, keluar dari aktivitas satu ke yang lainnya, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan ini adalah salah satu khususiat umat Nabi Muhammad, itu dijadikan kita semua bumi, tentunya yang suci ya, itu masjid. Salah satu karakteristik ya, cu'ilat liyal ardu masjidah. Kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad, masjid itu definitif. Jadi misalkan di zaman Nabi Allah, Nabi Musa atau siapa saja, mau sholat dia harus definitif. Tempat sholat itu sudah dibuat. Kalau kita, oh sekarang bisa sholat di atas pesawat, bisa sholat di atas bis, bisa sholat di atas kapal, bisa sholat di pom bensin, tapi bukan di pom bensinnya, di musola pom bensin. Tabrak mobil kita. Kita bisa sholat di sualayan, di pasar, sudah ada musola-musolanya. Atau bahkan bisa sholat di padang rumput, yang itu aslinya bukan tempat sholat. Itu semua. Nah ini makanya kata-kata kharaja itu juga memberikan indikasi itu juga. Jadi Nabi Muhammad SAW umatnya diberikan keistimewaan boleh sholat di mana saja. Sholat di rumah juga bisa, meskipun itu dianjurkan untuk sholat sunnah bagi laki-laki khususnya. Meskipun secara perbedaan yang mendasar tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah, untuk sholat wajib. Nah, ini Allah katakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemarin sudah kita bahas makna syatr ya. Makna syatr itu arah. Jadi kita gak saklek. Kalau saklek sulit sekali. Kalau saklek berarti kita akan menyalahkan seluruh orang di Indonesia arah kiblatnya. Karena arah kiblatnya rata-rata ngadepnya barat langsung. Kalau ke barat langsung ditarik garis lurus berarti kiblatnya Afrika Selatan, Afrika Tengah gitu. Jadi itu disebut syatra, itu perkiraan, arah perkiraan. Nah, kita enggak perlu mendebatkan apalagi nanti kita cenderung berpolemik, "Wah, masjid ini salah padahal sudah 100 tahun di situ ngadepnya seperti itu." Jadi kurang berapa derajat. Nah, itu perkiraan saja. Kalau bagi kita kurang mantap ya tinggal geser dikit saja. Nah, bahkan seandainya dalam suatu tempat kita tidak mengetahui arah kiblat. Contoh misalnya kita menginap di hotel ini enggak ada. Kita punya smartphone atau perangkat yang tidak ada aplikasinya, tapi ada tapi enggak berfungsi misalnya. Kita mau tanya orang enggak ada yang tahu misalnya. Ya udah. Ini kan bahasanya wahai suma kuntum fawallu wujuhakum, itu nanti di ayat berikutnya. Jadi bahasanya kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, ya arahnya itu sudah. Yang penting kita meniatkan itu adalah arah kiblat dan itu sholatnya sah. Nah, kemarin kita sudah membahas ya, kalau ada orang sholat kiblatnya salah, orang yang mengetahuinya itu berkewajiban membenarkan. Nah, jadi tinggal geser aja sholatnya. Nah, kalau kita sholatnya sudah selesai, ternyata kiblat kita salah, nah itu ada beberapa pendapat, bisa diulang, bisa kita enggak perlu mengurangnya. Tapi lebih afdal kalau kita mengulangnya karena kita sudah tahu arah kiblat kita ternyata salah. Nah, itu mungkin pembahasan fikih lebih detail kita bahas di lain majelis ya. Kita lanjutkan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diulang lagi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kita berada, termasuk tadi ya. Jadi itu sebisa mungkin, tapi tidak jadi patokan. Lah kalau kita di atas pesawat, kiblatnya nggak mungkin kan? Pesawatnya menuju ke Indonesia, kiblat kita ke belakang susah. Atau naik bis agak sulit. Meskipun sebenarnya dianjurkan minimal di ketika takbiratul ihram. Tapi itulah hikmahnya Allah memberikan kemudahan kita dalam sholat. Sekaligus mengingatkan kita, sholat ini satu-satunya ibadah yang hampir dikatakan tidak ada dispensasi untuk meninggalkannya. yang enggak bisa sholat berdiri bukan berarti gugur kewajibannya, tapi disuruh duduk. Enggak bisa duduk disuruh berbaring. Enggak bisa baring disuruh dengan isyarat. Enggak bisa dengan isyarat disolatin. Ketika kita mukim di satu tempat, tempat tinggal kita, sholat wajib. Musafir wajib. Ketika dalam keadaan aman, sholat wajib. Dalam keadaan perang, sholat wajib. Jadi ini luar biasa. Ternyata sholat itu satu-satunya dari di antara sekian yang diperintah Allah itu yang tidak boleh kita meninggalkannya. Kecuali ya, kecuali tentunya kalau lupa, perempuan yang berhalangan, anak-anak kita yang belum balik, ya. Nah itu sholat tidak diwajibkan. Tapi begitu kita diwajibkan, tidak diizinkan kita meninggalkan. Musafir sholat, betul. Boleh jamak, boleh qasar, ya. Allah memberikan keringanan, tapi Allah tidak ada keringanan meninggalkannya. Keringanan dalam melakukan dispensasi ada. Itu silakan dibahas lebih detail nanti ya. Gimana sholat musafir, sholat qasar, ada sholat pada saat perang, sholat dan sebagainya. Tapi sama sekali tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Keringanan dalam melakukan sholat ada. Tapi keringanan dalam meninggalkan sholat itu tidak ada. Nah, bahkan, oh saya gak sholat dulu deh, saya ganti besok. Nah, kalau puasa boleh. Sholat tidak ada itu cerita. Sekarang berhubung saya sedang rapat, sedang sibuk-sibuknya maraton, saya repel dan sholatnya besok gak ada. Gak ada. Dispensasi menjalankan sholat ada. Tapi dispensasi meninggalkan sholat tidak ada. Nah maka ini luar biasa spiritnya ya. Nah ketika setelah menjalankan ini, Allah tambah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Ini Al-Fakir sempat bertanya-tanya, apa? Supaya tidak ada lagi alasan bagi orang-orang zalim itu. Illal ladzina zalamu minhum. Ternyata ini ya yang menarik dalam beberapa tafsir, silakan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu buka. Orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani itu tahu. Tahu ya, bahwa nabi yang akan diutus kepada mereka itu nanti memiliki kiblat yang lain. Nah, jadi nabi yang akan diutus nanti di akhir zaman itu kiblatnya tidak seperti mereka. Mereka kiblatnya mana? Menghadap As-Sakhrah yang ada di Masjid Al-Aqsa. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiblatnya itu ke Sakhrah Masjidil Aqsa, di antara mereka ada yang bilang, ini bukan nabi yang diutus untuk kita. Bukan nabi ini. Maka padahal orang-orang yang pintar mereka tahu itu nabi. Nah, itu digunakan untuk menyihir ya orang yang punya ilmu tapi sedikit-sedikit gitu. Oh iya, ini di Taurat ada begini, di Injil ada begini. Nah, akhirnya termakanlah itu bahwa Nabi Muhammad itu bukan termasuk nabi yang dijanjikan kepada mereka. Apalagi ketika Nabi Muhammad memindahkan Ka'bah, harusnya ketika Nabi Muhammad memindahkan Ka'bah, mereka langsung ingat, oh ternyata ini salah satu tanda nabi akhir zaman yang dijanjikan kepada kita. Harusnya mereka beriman. Tetapi kenapa? Karena sudah kedengkian ya. Kedengkian mereka, tempo hari kita bahas sampai membenci Jibril. Kok Jibril dibenci? Sementara mereka mencintai dan menghormati Mikail. Kenapa? Itu sudah kita bahas. Nah ini sama juga. Ketika mereka punya tanda-tanda itu, harusnya ketika pindah ke Ka'bah, gak ada lagi alasan orang-orang zalim itu. Tapi nyatanya apa? Mereka tetap tidak beriman. Padahal ini tanda-tandanya jelas. Salah satu nabi yang nanti, bukan satu-satunya nabi akhir zaman yang diberikan Allah kepada mereka, itu ciri-cirinya adalah ketika nanti mereka sholat menghadapnya ke Ka'bah, bukan lagi ke Sakhrah. Jadi di sini sangat ideologis. Maka Al-Fakir berulang kali dalam berbagai kesempatan, meskipun tidak tepat ya kita katakan konflik, masalah yang terjadi dialami saudara kita di Palestina, itu murni masalah kemanusiaan, tidak murni masalah kekuasaan juga tidak. Ada unsur ideologis ya, yang kemarin kita sudah bahas. Meskipun nanti unsur ideologis akan bercampur unsur ekonomi, unsur politiknya, itu sudah kita bahas kemarin, adanya ekspor impor berhala ya dari Cina. Jadi ada bagian tertentu yang diterima oleh orang-orang pejabat-pejabat Quraisy, sehingga ketika itu diganggu berhala, berarti bukan hanya mengganggu ideologis tapi mengganggu kepentingan politik dan kepentingan ekonomi dari hasil ekspor impor berhala yang tempo hari sudah kita bahas. Nah, Maka Allah mengatakan, "Fala tahshawhum wahshawni." Ini tadi yang ingin Al-Fakir jelaskan. "Fala tahshawhum wahshawni." Jangan takut kepada mereka, tapi takut kepada aku. Nah, ini yang menarik. Tadi kita mulai alladzina atainahum. Di dalam Al-Qur'an kalau ada kata-kata ataina, razaqnahum, arsalna, auhayna, khalaqna, bahkan sampai mencipta. Itu kenapa ada na? Tetapi dalam masalah takut ibadah itu kita tidak boleh ada kata-kata na. Di situ enggak ada fala tahsawhum wahsawna, takutlah kepada kami, enggak ada. Ibadah takut mengeluh atau kita merasa mengagungkan itu harus satu kepada Allah. Makanya rata-rata khususnya ibadah itu enggak ada ibadah itu kepada kami. Ibadah itu kepadaku. Fa iyyaya fa'budun, hanya kepadaku menyembah. Iyyaka na'bud, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Itu harusnya ada ni ya, liya'buduni itu menyembah kepadaku saja. Tapi kalau antaina arsalna, kami utus, kami beri, kami kasih rizki, kami menciptakan, itu selain nunul azamah, selain menunjukkan keagungan Allah, itu menunjukkan adanya keterlibatan orang lain. Loh, khalaqnakum, mencipta, ada keterlibatan orang lain. Iya, karena yang diciptakan Allah secara langsung itu cuma Nabi Adam dan istrinya. Tetapi yang lainnya ada keterlibatan orang tua kita. Nah, makanya kita ini diciptakan Allah, bahasanya khalaqnakum, karena tidak langsung diciptakan. Enggak, tapi yang menciptakan ini melalui proses bapak dan ibu kita terlibat. Mimma razaqnahum, Allah memberikan rizki kepada kita, juga ada orang terlibat. Kalau yang pegawai ya digaji di perusahaan, yang dia jasa juga ada dikasih. Kalau dia guru juga dikasih dari hasil gurunya. Kalau dia adalah buruh, dari upah buruhnya. Kalau dan sebagainya. Jadi ada keterlibatan orang lain dalam rizki itu. Allah tidak langsung ngasih kita jegrok gitu saja. Kalau itu kan berarti langsung. Lah, dalam mengutus Nabi, iya. Dalam mengutus Nabi tempo hari, kita juga membahas ya. Kenapa Allah itu tidak memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad langsung saja? Seperti hanya ketika dipanggil menghadap Sidratul Muntaha, Allah sanggup. Kenapa? Karena Allah melibatkan Malaikat Jibril. Loh, berarti ini kelemahan Allah? Tidak. Itu justru menunjukkan luar biasa amanah yang diemban oleh Malaikat Jibril. Jibril tidak mengurangi sama sekali pesan dari Allah. Dan Nabi Muhammad sama sekali tidak mengurangi pesan dari Allah yang disampaikan oleh Jibril. Sehingga kita betul-betul yang kita pegang mushaf ini, yang di dalamnya terdapat kalam Allah, Al-Quran, itulah amanah Allah yang disampaikan kepada kita. Itu makanya dua kemarin kita membahas, kul dan ada kulu. Kul amanah dan ada kulu. Jadi itu dua uslub talqin yang Allah ingin tegaskan. Ternyata itu hikmah ada keterlibatan orang lain di dalam proses kebaikan yang ada di dunia ini. Kalau hanya beribadah atau di sini takut hanya kepada Allah, itu adalah makna memurnikan tauhid. Tidak ada keterlibatan. Makanya iyyaka na'bud, yang masih ingat ya yang kita bahas di awal pertemuan itu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kenapa enggak na'buduka? Karena hanya kepadamu di closing. Objeknya hanya kepadamu menyembah, udah setelah itu seterusnya enggak apa-apa. Menyembah, mengeluh, menangis, takut, tapi objeknya jelas satu, Allah, tidak ada yang lain. Tapi kalau na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah, dikhawatirkan menyembah engkau, menyembah uang juga, menyembah jabatan, menyembah dan sebagainya. Tapi kalau sudah di closing objeknya, di closing bahwa kita hanya takut kepada Allah, nah, setelahnya enggak apa-apa, tapi objeknya jelas itu adalah kepada Allah. Nah, wali utimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Ini sudah pernah kita bahas. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Nanti utimma ni'mati, kata Allah, nikmatku, alaikum, kepada kalian orang-orang yang beriman. Wala'allakum tahtadun, supaya kalian sampai mendapatkan hidayah itu, tahtadun. Yang paling klimaknya, tempoh hari kita bahas, adalah sampai ke surga. Itu belum klimak ya. Klimaknya adalah ketika dipersilahkan masuk surga dan berjumpa Allah lang. Kalau kita kan bertamu, dipersilahkan duduk dan dijamu langsung oleh sahibul bait. Itu nikmat yang tertinggi. Walillahil matalu a'lah. Kita enggak membandingkan, tapi nikmat tertinggi kita ketika radiyatan mardiyah, ketemu Allah dan dipersilahkan secara langsung. Kama arsalna fikum rasulan minkum, Ini sudah ada sedikit perbedaan tema ya, yang harus kita lakukan dan kita syukuri. Dan atau penjelasan dari tema sebelumnya, di antara nikmat Allah itu adalah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Di antara nikmatnya adalah Allah utus kepada kita seorang rasul dari kita, minkum, bahasanya adalah minkum, berarti ada sifat-sifat dasar yang sama dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada utusan Romawi itu takut, gemetar. Rasulullah tersenyum, saya ini hanya seorang anak laki-laki dari seorang perempuan yang terbiasa makan dendeng, jadi biasa, menunjukkan kemanusiaannya. Rasulullah juga sakit, meskipun sakitnya seumur hidup cuma 2 kali, menandakan beliau sangat sehat. Rasulullah juga menyantuni, Rasulullah juga menangis, Rasulullah juga bersedih, Rasulullah juga banyak sisi-sisi manusia di sini, minkum. Bahkan Rasulullah memiliki kelemahan dalam tanda kutip yang sangat-sangat mendasar, yaitu ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi orang yang tidak bahasa dan tidak bisa baca dan bisa tidak tulis ini memimpin peradaban. Bukan berarti ini nanti menggerus ya, mendowngrade orang yang belajar tinggi-tinggi. Ya ngapain saya sekolah tinggi-tinggi? Rasulullah aja nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa memimpin dunia misalnya. Apalagi sekarang kan sedang ngetren seperti itu. Nggak lulus SD tapi punya perusahaan misalnya. Nggak lulus ini tapi dia sukses. Ya ngapain sih sekolah-sekolah sampai dokter misalnya? Nggak, bukan itu tujuannya. Tujuannya ternyata ini anak yatim yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dengan hidayah Islam memimpin dunia. Ini juga memberikan harapan. Para budak itu diberikan harapan hidup, bahwa kehidupan itu nikmat yang sangat mahal, sehingga kelemahan-kelemahan yang bukan Allah berikan, yang di sini ada halangan, itu tujuan Allah. Orang yang sanggup melampauinya, dia biasanya menjadi orang yang hebat. Tapi orang yang tenggelam dengan kelemahan, sempurna dia. Jika sebelumnya lam yakun syai'an madhkura, tidak pernah disebut orang, ya udah lunas. Dia akan tidak pernah lagi disebut sejarah. Nah, apa misinya? Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Ada 3. Membacakan ayat-ayat Allah, baik yang secara langsung berbentuk ayat-ayat Allah al-matlu. Ini yatlu al-matlu yaitu Al-Qur'an. Nabi Muhammad membacakan dan Nabi Muhammad mendengar bacaan. Bukan hanya Jibril ya. Jadi Nabi Muhammad itu kadang suka mendengar bacaan para sahabatnya. Ibnu Mas'ud itu di antara orang yang banyak didengar bacaannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ibnu Mas'ud itu memiliki kelemahan kakinya kecil. Tapi bacaannya luar biasa. Jadi banyak para sahabat itu memiliki kelebihan yang Rasulullah tunjukkan bacaannya. Rasulullah menangis ketika Ibnu Mas'ud membaca di dalam surat An-Nisa itu dan sebagainya. Ini membaca, membacakan dan mendengar bacaan. Tapi yang pertama, yatlu alaikum. Jadi itu obsesi tertinggi. Maka dalam hadisnya itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jangan sampai pada saat kita seperti pagi hari ini menikmati Al-Qur'an berhenti. Yang terbaik itu bukan yang belajar Al-Qur'an saja, tapi yang mengajarkan. Orientasinya itu selalu kemanfaatan. Ya kan? Kunu rabbaniina, jadilah orang-orang yang rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tatrusun. Jadi jangka panjangnya itu selalu memberi, mengajarkan dan memberi. Jadi yatlu alaikum itu mengajarkan kita, meskipun kita ya jangan hanya ngajarin orang baca Quran tapi kita enggak baca Quran juga salah, tapi membacakan Al-Qur'an, kita menadabburi Al-Qur'an, mengajak bersama, itu adalah misi Rasul dan misi dai setelahnya. Lalu setelah itu wayuzakkikum. Yuzakkikum itu memberikan penyucian jiwa, mengajak orang untuk membersihkan jiwa. Wa yu'allimukumul kitab, ini dikonfirmasi lagi. Nah, udah yang pertama itu membacakan, yu'allimukum mengajarkan. Ya kan? Tidak belajar loh. Proses belajarnya sudah lewat. Tapi disebut di sini membacakan. Yatlu 'alaikum membacakan. Wa yu'allimukumul kitab mengajarkan. Wal hikmah, hikmah ini hikmah kita dan hikmah nubuwwah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Fadhkuruni, adzkurkum, ingatlah aku maka aku akan ingat engkau. Maka ini zikir tidak pernah dan tidak boleh kita sepelekan di dalam Al-Qur'an. Zikir tidak boleh sedikit, yang zikirnya sedikit itu orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Nauzubillah. Yang zikirnya sedikit itu orang munafik, apalagi orang yang enggak berzikir. Maka berzikir itu ada kekuatan yang sangat dahsyat di dalamnya. Tadi kita salat, Allahu Akbar, tempoh hari kita tadabburi juga ya. Berapa kali satu hari kita mengagungkan Allah, itu harusnya ada spirit Allah Maha Besar dalam hidup kita. Kita bertasbih di dalam salat saja banyak. Setelah salat kita bertasbih, maka kita harus memberikan penyucian jiwa kita melalui zikir. Washkuruli wala takfurun, dan syukur kepada Allah itu diantaranya adalah dengan zikir. Di closing, Allah memberikan pesan. Kalau kita bertemu orang-orang yang seperti tadi disebut di atas, orang yang hakikatnya dia sudah tahu, saya ini benar, saya tidak salah. Kan ini prosesnya banyak ya, istidlal ini boleh. Di suatu hal kita dituduh bersalah padahal kita tidak salah. Tenang, ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-shalah. Dua itu berkaitan. Hanya orang yang sabar yang sanggup sholat dengan benar, dan hanya orang yang sholatnya benar dia bisa sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ini dua sangat berkaitan. Dahsyatnya sabar dan dahsyatnya sholat itu punya kaitan yang sangat sangat erat. Dan Allah di sini yang disebut ya, kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-shalah innallaha ma'al musallin? Padahal sholat yang disebut terakhir. Tapi kan innallaha ma'as sabirin, oh berarti saya sabar aja lah cukup, enggak usah sholat karena Allah bersama orang-orang sabar. Bukan bersama orang-orang yang sholat, itu juga enggak ngerti bahasa Arab nih orang. Jadi innallaha ma'as sabirin itu sabirin yang menjadi sifat di situ beda dengan sabar yang depan. Yang depan itu wasilah caranya, yang kedua itu menjadi orang sabar. Jadi untuk menjadi orang sabar salah satu latihannya adalah sholat. Sholat itu tidak mudah untuk sabar. Baru Allahu Akbar, Al-Fatihah di rakaat kedua. Oh ternyata kuncinya itu tak taruh di atas lemari. Udah cari-cari 2 jam. Nah itu kita dituntut sabar. Waduh masih 4 rakaat istilahnya kan. Dia sabar itu. Jadi ada kesabaran menanti itu. Ada kesabaran juga dia ketika berjamaah. Kesabaran kita ngikutin perjalanan sholat. Bukan hanya seperti naik bis AC ya. Allahu Akbar, udah pasrah sama imamnya mau dibawa kemana aja. Tahu-tahu salam, bangun-bangun, bisnya udah nyampe, nggak bisa juga kita sholat seperti itu. Kita harus ngikutin takbiratul ihram, bacaan sholatnya, ketika ruku kita sama seolah-olah kita sendiri. Meskipun sholat berjamaah dihisap kita, aynama takunu ya'tibikumullah, didatangkan bersama-sama, tapi kita dihisap tetap sendiri-sendiri. Imam dihisap, makmum dihisap, di saf pertama dihisap, saf kedua dihisap, nggak ada yang tidak dihisap. Imamnya bagus, udah, yang lain ngikut ya, nggak ada cerita. Sholat meskipun berjamaah dihisapnya tetap sendiri-sendiri. Nah ini maka untuk menghadapi, ini termasuk ketahanan ya, kekuatan kita. Kalau kita fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu terhadap kebaikan. Al-haqqu min rabbik tadi disampaikan, maka harusnya kita ikuti dengan sabar dan sholat, sehingga apapun yang terjadi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau siapapun, karena umat Islam itu bukan terjebak, berada di 5 perangkap setidaknya. Jadi musuh yang membenci, di antaranya nanti ada orang munafik, ada sesama muslim yang dia hasad atau iri. Kalau ini semuanya kita rangkai dengan sabar dan sholat, itu tidak akan mengganggu kita. Mau dipuji, mau dicaci, mau gak dianggap, oh gak ada masalah. Innallaha ma'as sabirin. Kebersamaan bersama Allah itu sudah cukup. Wah, kebersamaan bersama Allah ini yang membuat kita bisa continue dan membuat kita bisa eksis dengan isti'anah. Dan bahasa yang dipakai di sini mengulang kembali ya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi kenapa iyyaka na'bud bukan wa iyyaka natlub? Karena meminta itu dicela. Meminta tanpa modal itu dicela. Tapi al-isti'anah kita punya modal. Modalnya apa? Sabar dan sholat minimalnya. Dalam berbuat kita memiliki modal sekecil apapun. Sekecil tongkat Musa yang dipukulkan ke laut itu adalah sekecil modal ikhtiar. Sisanya adalah tawakal yang kepada Allah. Maryam, modal mendapatkan rizki adalah menggoyang pohon korma. Allah tidak langsung berikan begitu saja rizki dari langit, tetapi itu adalah modalnya. Ini saya kira yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi kita akan akhiri tadabur kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang kita pelajari, diberikan kenikmatan Allah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Spirit kita adalah spirit Lailatul Qadar, menjadi orang yang lebih baik dari 1000 komunitas, karena satu malam yang bersentuhan dengan Al-Quran itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak mengatakan satu malam lebih baik dari 1000 malam. Itu artinya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, semangatnya fastabiqul khairat, tidak mustahil orang yang memiliki kemampuan atau kemauan atau mendapatkan nikmatan itu akan lebih baik dari 1000 komunitas lainnya yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ahlul Quran, dan insyaallah idza kana lil umri baqiyah, kita masih diberikan kesempatan bertemu, kita akan lanjutkan ayat 154 di Jumat yang akan datang. Itu mungkin, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.